Magdalena Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Dalam hati berdangang selalu melintang air mataku. Mari, walau kemana kini aku bergerak, ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Dalam hati berdangang selalu melintang air mataku. Cintanya cinta. bahagia. Dirinya diriku tergila-gila padamu. Cintanya cintaku sama besar.